ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم، إن شاء الله تعالى mulai pada pertemuan malam hari ini, bila ayah insya Allah kita akan mengkaji bersama sebuah risalah yang ditulis oleh salah seorang imam besar di zamannya yang dikenal di kalangan kaum muslimin dengan nama Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Risalah yang beliau beri judul dengan Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang artinya bekal akidah yang benar menuju jalan petunjuk. Lum'ah itu artinya bekal akidah yang benar. Al-Hadi menuju ila sabilir rasyad, menuju jalan petunjuk. Dari judulnya ini bidina azani Allah wa iyyakum, sudah menggambarkan kepada kita isi dari kitab tersebut, yaitu membahas, menyebutkan tentang bagaimana akidah yang benar yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tatkala setiap muslim menjalankan dan meyakini akidah tadi, sanibina azani Allah wa iyyakum, dia akan terbimbing ke jalan yang benar. Dia akan terbimbing ke jalan menuju ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan ya khali jadina azani Allah wa iyyakum, قال الشيخ الإمام العالم الأوحد شرف الإسلام مفتي الفرة وقدوة الأنام أوحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المرجسي rahimahullahu ta'ala. Nama beliau. Beliau mengatakan di sini, Ustaz Ibn Allah wa iyyakum bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan. Al-ma'budi fi kulli zaman. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji dengan semua lisan dan bahasa, yang disembah di setiap zaman dan masa. Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun. Tidak ada satupun tempat yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yashghaluhu shanun an shan. Atau shanun an shanin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah dibikin sibuk dengan kondisi apapun. Tidak pernah kewalahan sanifidina azani Allah wa iyyakum dalam mengatur semua urusan hamba-hambanya. Jalla anil asbahi wal andas. Maha mulia dari adanya al-asbah yang serupa dengannya, wal-andas dan tandingan-tandingan untuknya. Wa tanazzaha 'anil sahibati wal aulad. Allah subhanahu wa ta'ala suci dari memiliki istri maupun anak. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il 'ibad. Dan semua hukum Allah subhanahu wa ta'ala berlaku untuk semua hamba-hambanya. La tumathiluhu al-uqulu bit-tafkiri. Akal-akal manusia tidak mampu mencapai Allah subhanahu wa ta'ala dengan pikirannya. Wala tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswiri. Demikian pula hati setiap insan tidak mampu menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan imajinasinya. Sepandai apapun hamba tadi, secerdas apapun hamba tadi, sanifidina azani Allah wa iyyakum, tidak mampu memikirkan atau menggambarkan, membayangkan bagaimana hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini mukadimah pendahuluan yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dari mukadimah ini, sanifidina azani Allah wa iyyakum, ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil, sanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, sengaja kita bawakan walaupun masih dalam bentuk mukadimah pendahuluan dari beliau rahimahullah ta'ala, belum masuk pada inti kitabnya, menunjukkan bobot keilmuan penulis rahimahullah ta'ala. Dari mukadimahnya yasanibidina azani Allah wa iyyakum, itu mengisyarahkan betapa luas ilmu beliau rahimahullah ta'ala dan betapa dalam pemahaman beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, Dikarenakan lisan itu jina azan ya Allah wa iyyakum, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yang namanya tulisan itu merupakan cermin dari akal seseorang. Kecerdasan seseorang itu bisa dilihat dengan tulisan, karya tulis yang dia sekarang misalnya begini azan ya Allah wa iyyakum. Di sini misalnya begini azan ya Allah wa iyyakum, penulis rahimahullahu ta'ala memulai risalahnya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memiliki dasar misalnya begini azan ya Allah wa iyyakum. Kenapa beliau memulai risalahnya dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama lisan ibn Jina azani Allah wa iyyakum, dasarnya mengikuti Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Al-Quranul Karim dengan kesepakatan semua kaum muslimin dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah. Nah, demikian pula alasan yang kedua, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kebiasaan beliau memulai setiap surat yang dikirimkan kepada raja-raja di masa beliau, baik yang dikirimkan kepada raja Romawi atau Persia dan semisalnya, yakni bidin azani Allah wa iyyakum, semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa subhanallah, ternyata memulai surat atau risalah dengan basmalah juga merupakan kebiasaan para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya semua mengetahui kisah Nabiullah Sulaiman dengan Malikatu Saba, ratu penguasa negeri Saba, yang masyhur di kalangan kaum muslimin dengan nama Balqis, gitu ya. Sayyid. Disebutkan dalam surat An-Naml, lisan ibn Jina azani Allah wa iyyakum, tatkala Hud melemparkan surat untuk penguasa negeri Saba, lisan ibn Jina azani Allah wa iyyakum, kemudian surat tadi dibacakan kepada pembesar-pembesar kaumnya, menteri-menterinya, lisan ibn Jina azani Allah wa iyyakum, diabadikan di dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu 'alayya wa tuni muslimin. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang ucapan ratu yang menguasai negeri Saba tadi kepada para pembesar-pembesar kaumnya, sesungguhnya aku mendapatkan surat dari Sulaiman isinya bismillahirrahmanirrahim. Ya, alla ta'lu 'alayya wa tuni muslimin. Jangan melawan aku dan tunduklah kalian kepadaku. Kata Nabiullah Sulaiman yakni bidin azani Allah wa iyyakum. Itu merupakan faedah yakni bidin azani Allah wa iyyakum memulai basmalah dalam membuat risalah atau surat yakni bidin azani Allah wa iyyakum. Dan itu bisa kita amalkan yakni bidin azani Allah wa iyyakum di kehidupan kita sehari-hari, ketika kita membuat surat kepada saudara kita, ya, atau yang mungkin sekarang masyhur dengan SMS, ya, atau lewat apa namanya BBM itu ya, nah, BlackBerry Messenger itu, saye, ya, email dan semisalnya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita niatkan mencontoh, meneladani Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam ketika mengirim surat kepada raja-raja di masa beliau, misalnya bidina azani Allah wa iyyakum, kita mendapatkan pahala at-ta'addi bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti langkah dan kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Al-Qur'anul Karim sebagai dustur, undang-undang, paten untuk kaum muslimin di setiap masa, di setiap tempat, sekali hadirin azali Allah wa iyyakum, dimulai dengan basmalah? Dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai setiap surat yang beliau kirimkan kepada raja-raja dalam rangka mendakwahkan kepada mereka untuk memeluk Islam, dimulai dengan basmalah, sekali hadirin azali Allah wa iyyakum? Yang dari situ semua penulis dari kalangan para ulama salafan wa khalafa yang terdahulu maupun yang sekarang, kami berkata azani Allah wa iyyakum, hampir seluruhnya memulai risalahnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu pertanyaannya. Jawabannya, kami berkata azani Allah wa iyyakum, dikarenakan besarnya kandungan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dalam bacaan basmalah yusallimudina azali Allah wa iyyakum, yang semua kaum muslimin hafal, mudah melafazkannya Bismillahirrahmanirrahim, di situ terkandung, ya, mengisyaratkan yusallimudina azali Allah wa iyyakum al-isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'anul Karim dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, yang di situ berisikan tentang hukum-hukum syariat yang harus dijalankan, berita-berita yang harus dibenarkan, larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Semuanya tidak mungkin mampu dilakukan oleh seorang hamba tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing segenap hamba-hambanya untuk meminta pertolongan kepadanya dalam tertuang dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang bertanya, dari lafaz mana Pak Ustaz? Kok dikatakan ada makna yang demikian dalamnya, menunjukkan ada unsur isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya, isani kecina azani Allah wa iyyakum, ya, dikarenakan basmalah ini pakai bahasa Arab, gitu ya, bukan bahasa Jawa kan? Ya, lafaznya pakai lafaz Arab, bukan sebenarnya azan ya Allah wa iyyakum. Otomatis kita melihat kandungan makna Bismillahirrahmanirrahim dengan ilmu bahasa Arab. Di samping dan di apa namanya, dipadukan dengan pemahaman yang benar dari salah penafsiran Ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Ini ditunjukkan pada huruf ba, ya, huruf ba di, ya, huruf jar di dalam bahasa Arab. Kami berjina azani Allah wa iyyakum, di sini lafaz jismi itu menunjukkan lil isti'anah, ya, minta tolong, gitu ya. Agaknya kami berjina azani Allah wa iyyakum, seperti ini contoh yang lainnya, contoh dalam bahasa Arab. Akal tu bil mil apok, aku makan dengan sendok, gitu ya. Kita menggunakan sendok tadi, menggunakan bantuan sendok untuk memasukkan hidangan ke dalam mulut kita, pakai huruf jari. Nah, demikian pula pada lafaz basmalah, mengandung unsur isti'anah billah, ya, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ditunjukkan pada huruf ki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hakada yakani bila azani Allah wa iyyakum. Baik, sehingga sebagai seorang hamba tentunya harus memahami kadar diri kita masing-masing, yakani bila azani Allah wa iyyakum. Tidak mungkin kita menjalankan semua syariat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, baik itu perintah ataupun larangan atau berita yang harus dibenarkan tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah mengaitkan lafaz ibadah dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan huruf waw. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan talazum baina syai'ain, adanya hubungan erat yang kuat antara dua hal yang tersebut dalam ayat ini, ibadah dengan isti'anah. Semua ibadah sekecil apapun bentuknya tidak mungkin terwujud dan dilakukan oleh seorang hamba tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dibutuhkan ya hadirin sekalian, ya Allah wa iyyakum, dalam semua ibadah kita ada unsur memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memulai Al-Qur'an menggunakan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mengikuti hadirin sekalian, ya Allah wa iyyakum. Pada lafaz bismillahirrahmanirrahim terkandung di situ ikhwan ibadina azani Allah wa iyyakum makna yang lainnya, ya. Makna yang luas ikhwan ibadina azani Allah wa iyyakum pada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahman kalau dalam terjemahan kita biasa diterjemahkan dengan Maha Pengasih, gitu ya. Nah, adapun secara istilah syar'i ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang namanya Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahman itu menunjukkan sifat rahmah. Ya, Zur-Rahmah al-wasi'ah, wasi'at kull syai'in fid dunya. Zat yang memiliki sifat rahmah yang mencakup segala sesuatu di dunia ini. Di alam dunia ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, semua makhluk tanpa terkecuali mendapatkan bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikenalalah. Ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nikmat duniawiyah. Ya, nikmat duniawiyah yakni bidina azani Allah wa iyyakum, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan nikmat tersebut. Orang-orang kafir juga demikian mendapatkan bagian rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nikmat duniawiyah yang mereka rasakan, tumbuh-tumbuhannya, kemudian hewan-hewannya dan semua makhluk yang ada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, kalau kita memahami lafaz Ar-Rahman di sini ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, akan muncul dalam diri kita asyukru billahi azza wa jalla, ya, mensyukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan di sini dengan azami Allah wa iyyakum. Ya. Nah, di samping nikmat duniawiyah kita rasakan, diberi kesehatan di sini dengan azami Allah wa iyyakum, diberi kemampuan untuk melangkahkan kaki, berkumpul di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah yang wajib, salat lima waktu. Kemudian ditambah lagi dengan ibadah talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tiada dara yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata dari kemampuan kita yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Itu ditunjukkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada lafaz yang berikutnya Ar-Rahim, maknanya yang dimaksudnya azani Allah wa iyyakum zur-rahmah al-muhtaqqah bil-mu'minina yawmal qiyamah. Ar-Rahim yang dalam terjemahan kita itu maknanya Maha Penyayang, gitu ya. Ternyata dalam tinjauan syariat yang dimaksudnya azani Allah wa iyyakum, lafaz Ar-Rahim itu nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Rahmah, sama dengan Ar-Rahman. Bedanya, kalau lafaz Ar-Rahim ini rahmat yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada kaum mukminin nanti di yaumul qiyamah. Kalau Ar-Rahman itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang diberikan kepada segenap makhluknya ketika di dunia. Itu membimbing kita yang diberikan azami Allah wa iyyakum untuk mensyukuri nikmat tadi. Ya, Kemudian pada lafaz Ar-Rahim sekali bidina azani Allah wa iyyakum, ketika kita berusuri kita belajar sekali bidina azani Allah wa iyyakum, ternyata menunjukkan makna Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman nanti di yaumul qiyamah. Membimbing kita sekali bidina azani Allah wa iyyakum tanpa terkecuali untuk memiliki perasaan al-khauf, merasa takut kepada bidina azani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Padahal pada waktu itu kami bidina azani Allah wa iyyakum, ketika datang hari kiamat, tidak ada satupun yang paling dibutuhkan oleh hamba kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta dunia yang dulu dia kumpulkan, dia lupakan kepada bidina azani Allah wa iyyakum. Anak keturunan yang dulu dia banggakan kepada bidina azani Allah wa iyyakum, dia lupakan semuanya. Ya. Karena merasa tidak bakal bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu menyelamatkan dirinya kepada bidina azani Allah wa iyyakum pada hari itu kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hamba yang bidina azani Allah wa iyyakum tanpa terkecuali tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menginjakkan kakinya masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata dengan amal semata. Berapa amal kita kalau dibandingkan dengan surga yang bidina azani Allah wa iyyakum? Ya. Sebesar apa amal kita yang bidina azani Allah wa iyyakum dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mau banding-bandingkan yang bidina azani Allah wa iyyakum, nilai surga dibandingkan dengan amalan kita sebagai bayaran, ya, sebagai ganti untuk menikmati kenikmatan surga yang bidina azani Allah wa iyyakum, tidak ada apa-apanya. Ya. Walaupun kita beramal sejak kita menghirup udara di dunia ini, sani bidina azani Allah wa iyyakum, baru lahir. Ya. Baru lahir sani bidina azani Allah wa iyyakum, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saat tidak pernah bermaksiat sampai akhir hayat kita, sani bidina azani Allah wa iyyakum, belum cukup untuk membayar surga dengan semata-mata amalan kita. Itu yang demikian keadaannya. Yang mulai lahirnya sampai wafatnya tidak ada dosa sama sekali. Ketaatan yang dia lakukan, dia ada kemaksiatan yang pernah dia tuntut dari bidina azami Allah wa iyyakum, tetap tidak bisa dia gunakan amalan tadi untuk menerima dan menikmati kenikmatan surga yang bidina azami Allah wa iyyakum. Ya. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mengatakan demikian? Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengingatkan dalam sabdanya di sana bidina azani Allah wa iyyakum, yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, kata beliau alaihi salatu wassalam berkhutbah di hadapan para sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihi ajma'in, innakum wallahi, dalam sebagian lafadnya, innakum wallahi lain yadukula ahadukumul jannah fi amalihi. Ya. Sesungguhnya kalian tanpa terkecuali demi Allah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak akan masuk ke dalam surga semata-mata dengan amalannya. Ada yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, wala anta ya Rasulullah, apakah juga demikian dengan engkau wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, wala ana, demikian pula saya, kata beliau alaihi salatu wassalam, tidak bisa masuk ke dalam surga semata-mata dengan amalannya. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam hamba yang diampuni dosanya sebelum dan sesudah. Ya. Diakui dari bidina azami Allah wa iyyakum, baik kawan ataupun lawan, kesolehannya. Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya dari segenap hamba-hambanya yang ada, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Orang nomor satu yakni bidina azani Allah wa iyyakum, yang mendapatkan predikat Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa masuk ke dalam surga semata-mata dengan amalannya. Lantas bagaimana dengan orang-orang selain beliau, sanibina jani Allah wa iyyakum? Tentu lebih-lebih lagi tidak mungkin masuk ke dalam surga semata-mata dengan amal. Kemudian beliau melanjutkan, illa ayyatagammadani Allahu birahmatin minhu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala meliputi diriku, kata beliau alaihi salatu wassalam, dengan rahmatnya. Menunjukkan satu-satunya kunci seseorang bisa masuk ke dalam surga adalah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perasaan yang demikian, takutnya seorang hamba jangan sampai dia luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, itu ditunjukkan dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya yakin ini benar dan ya Allah wa iyyakum, lafaz basmalah ini ya insyaallah taala sering kita ucapkan. Sering kita lafadzkan misalnya berdina azani Allah wa iyyakum ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika dibaca terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim, baru baca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, demikian pula dalam salat kita misalnya berdina azani Allah wa iyyakum juga terbaca Bismillahirrahmanirrahim. Namun tidak semata-mata melafadzkan misalnya berdina azani Allah wa iyyakum. Ada tuntutan-tuntutan, konsekuensi-konsekuensi yang ditunjukkan pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di samping membimbing kita untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, juga membimbing kita yakni kepada azani Allah wa iyyakum untuk takut jangan sampai kita digolongkan termasuk hamba-hamba yang tidak mendapatkan jatah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, padahal rahmat itulah satu-satunya sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga yakni bidina azani Allah wa iyyakum, ketika seorang hamba mengetahui kandungan yang dalam dan luas dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka tentunya hamba tadi yakni bidina azani Allah wa iyyakum akan berusaha sekuat tenaga memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harapkan dari semua aktivitasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dia lakukan murni untuk menggapai ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aktivitas dunianya juga dia maksudkan, dia niatkan padanya ikan ibadina azani Allah wa iyyakum untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Waqtabi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibatan min ad-dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Carilah dari setiap nikmat yang aku berikan kepada kalian negeri akhirat." Termasuk menerima nikmat di sana di azani Allah wa iyyakum kita beraktivitas. Kita diberi kemampuan, kesempatan untuk beraktivitas itu nikmat. Dan baru terasa kalau kita beraktivitas itu nikmat, tatkala seseorang tergeletak lemas di atas ranjangnya yakni bidina azani Allah wa iyyakum karena sakit, baru terasa. Biasanya jam segini saya beraktivitas ini dan itu. Biasanya main-main dengan anak. Misalkan seperti itu. Atau kumpul dengan teman-teman. Saat-saat memori-memori indah. Nampak dalam benaknya yakni bidina azani Allah wa iyyakum terlintas dalam benaknya. Baru saat itu dia tahu ternyata aktivitas itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampaknya itu perkara yang biasa-biasa saja, tapi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan, "Wabtaghi fima ataaka Allahu ad-daral akhirah." Carilah dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian negeri akhirat, termasuk aktivitas kita. Aktivitas duniawiyah yang kita lakukan yang kami berdina azani Allah wa iyyakum, usahakan diniatkan untuk mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hakada yang kami berdina azani Allah wa iyyakum. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala zatnya luar rahmatnya yang kami berdina azani Allah wa iyyakum, yang sangat menyayangi hamba-hambanya. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada hamba tadi menyayangi dirinya, ya kan, ketika azani Allah wa iyyakum menyebutkan satu cara, satu jalan agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan rasulnya alaihi salatu wassalam, la'allakum turhamun, niscaya kalian, pasti kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah dan rasulnya alaihi salatu wassalam itu mencakup tiga perkara. Ta'atun fil awamir, mentaati Allah dan rasulnya dalam bab perintah dengan bentuk dijalankan, ya kan, izin azani Allah wa iyyakum, dikerjakan. Kemudian yang kedua, ta'atun fil nawahi, ketaatan kepada Allah dan rasulnya alaihi salatu wassalam dalam bab larangan dalam bentuk ditinggalkan. Kemudian ta'atun fil akhbar, mentaati Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam masalah berita dalam bentuk dibenarkan, diyakini dan diimani, khalifatina azani Allahu wa iyyakum. Dan di antara bentuk ta'atun fil akhbar adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam ketika Allah dan rasulnya alaihi salatu wassalam memberitakan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita benarkan, kita imani sesuai dengan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal itu semua yang paling berdina azani Allah wa iyyakum, baik ketaatan dalam perintah, ketaatan dalam larangan, ketaatan dalam berita, tidak mungkin mampu dilakukan oleh seorang hamba kecuali dia harus talabul ilmi syar'i, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tahu mana perintah yang harus dijalankan, mana larangan yang harus ditinggalkan, dan mana berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang harus dia imani dan dia benarkan di hadirin azani Allahu wa iyyahu. Sehingga tidak berlebihan. Kalau Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man salaka tariqan yalzamisu fihi ilman sahalallahu lahu fihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dengan niatan mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Karena kunci untuk mengetahui perintah, larangan, berita adalah dengan talabul ilmi syar'i. Karena mungkin kan ibadina azani Allah wa iyyakum, seseorang yang duduk manis di rumahnya, tidak pernah menyentuh Al-Qur'anul Karim, tidak pernah menyentuh sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak pernah bersentuhan dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu tiba-tiba dia tahu perintah, tahu larangan, tahu berita. Nah, lewat mimpi kan jadi nazar ya Allah wa iyyakum. Perkara yang kalau ini apa namanya dipikirkan dengan akal sehat, jauh dari kebenaran. Ini ya, enggak belajar, enggak baca Al-Qur'an, tidak mempelajari hadis, tidur seharian, dapat wahyu melalui mimpi. Padahal bukan Nabi yang dibina azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga ternyata dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim di samping ada unsur isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah kita. Kemudian ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri segala nikmat yang kita rasakan. Juga ada perasaan takut jangan sampai lewat luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum mukminin nanti di yaumul qiyamah. Ternyata dari lafaz bismillahirrahmanirrahim juga ada anjuran untuk talabul ilmi syar'i. Senantiasa mempelajari dan mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin hal itu semua dia raih, dia ketahui, dia jalankan, kecuali dia ketahui terlebih dahulu dengan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini baru penjelasan dengan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim secara ringkas. Subhanallah, sangat luas kandungan basmalah yang tadi jadi razani Allahu wa iyyaku. Nah, sudah waktu isya. Nah, ayo. Kemudian ditanya kejadian azan ya Allah wa iyyakum. Pada ucapan penulis rahimahullah ta'ala, mukadimah yang beliau bawakan, pendahuluan yang beliau bawakan, dari mulai alhamdulillah dil mahmudi bi kulli lisan sampai surat asy-syura ayat yang ke-17 yang tadi kita baca, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir, menunjukkan satu faedah penting yang harus kita yakini bersama, yakni kita azani Allah wa iyyakum kamalu sifatillahi azza wa jal, betapa sempurna sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna sifatihi fi ghayatil kamali la naqsa fiha biwajhin min al-wujuh. Dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul berada di puncak kesempurnaan. Tidak ada sisi kekurangan sedikit pun. Nah, hadar yang kami kerjakan azami Allah wa iyyaku. Sangat nampak ketika beliau mengatakan alhamdulillah al-mahmudi bi kulli lisan al-ma'budi fi kulli zaman. Allah subhanahu segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dipuji dengan setiap lisan dan bahasa. Nah, kemudian yang disembah pada setiap waktu dan masa, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, yang mana setiap tempat tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik itu di kerajaan langit atau di antara langit dan bumi, atau di permukaan bumi, di bawah tanah sekalipun, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, kehidupan hewan dengan berbagai macam jenisnya, kemudian kehidupan manusia, kehidupan jin, kehidupan pepohonan dan seterusnya, dan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun mereka berada, dimanapun tempat mereka ada, ikan ibadina azani Allah wa iyyakum, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau demikian, ketika kita yakini ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul sempurna, tidak sama dengan ilmu yang dimiliki oleh makhluknya, ikan ibadina azani Allah wa iyyakum, maka sudah seharusnya dan sepantasnya seorang hamba menerima dan meyakini berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menyampaikan adalah Zat yang Maha mengetahui, ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Nah, dan secara akal sehat, ikan ibadina azani Allah wa iyyakum, itu dibenarkan. Ya, baik. Ketika yang menyampaikan itu ahli di bidangnya, tentu orang percaya. Adalah. Ya, lah. Nah, dokter misalkan mengatakan, ya, jangan makan jeruan. Itu akan urat. Ya, siapa dokter? Nah, percaya. Adalah. Dia ngomong, dokter soalnya bisa dibidin azan ya Allah wa iya. Nah, dan seterusnya ikan ibadina azani Allah wa iyyakum, itu di kalangan manusia. Ya, di kalangan manusia. Kalau kan kita datang ke kebun binatang, ya. Nah, melihat hewan yang namanya gajah, misalnya. Kita ingin tahu tentang gajah. Tahu-tahu ada teman kita ngomong, oh gajah itu begini. Ini kok tahu-tahu kok ngomong gajah bukan bawa gajah. Mungkin ada perasaan demikian. Tapi tatkala kawannya yang langsung ngomong, oh gajah itu begini, kebiasaannya itu begini, alibinya begini, dan seterusnya, kita akan percaya. Ya. Dan ditentang secara akal sehat dari Medina Azan ya Allah wa iyyakum ketika pawang kaki menjelaskan tentang kehidupan gajah, tahu-tahu kita menyanggah, gitu ya. Kayaknya nggak kayak gitu pak, ya. Salah itu pak, ya. Itu kan cara apa namanya cara akal sehat dari Medina Azan ya Allah wa iyyakum perkara yang tidak mungkin. Ya. Nah itu di kalangan makhluk. Walillahi madalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia dari hal itu semua yang kami berjina dan ya Allah wa iyyakum. Nah, sangat tidak pantas ketika seorang hamba membaca di dalam Al-Qur'anul Karim berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifatnya kemudian dia menentang. Ya. Yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna, yang Maha mengetahui kami berjina dan ya Allah wa iyyakum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang dirinya yakni Medina Azani Allah wa iyyakum memaparkan di dalam Al-Qur'anul Karim sifat-sifat yang dimilikinya, nama-nama yang dimilikinya yakni Medina Azani Allah wa iyyakum. Apakah pantas seorang hamba ketika membaca Al-Qur'anul Karim menjumpai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia berani menolaknya, mengingkarinya atau mentakwilkannya yakni Medina Azani Allah wa iyyakum? Sangat tidak pantas kita menjina azani Allahu wa iyyakum. Nah, agar kita menjina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu, ketika seseorang membaca Al-Quran Al-Karim melewati ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala, saat itu akan terlihat mana hamba yang betul-betul jujur keimanannya dan mana hamba yang memiliki benih-benih penyimpangan dalam hatinya. Kalau dia suka dengan berdina azani Allah wa iyyakum, ya. Merasa tidak menerima, merasa tidak mungkin hal itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka itu ketahuilah yakni berdina azani Allah wa iyyakum benih penyimpangan yang ada dalam hatinya. Ya. Nah, apalagi kalau sampai dia terang-terangan ya, menolak hal tersebut yakni berdina azani Allah wa iyyakum. Seperti yang dikisahkan ada kita ibrah buat kita semua yang kami berjinazani Allah wa iyyakum agar jangan sampai kita meniti jalan yang sama yang disebutkan kita tentang tokoh kelompok Jahmiyah Jaham Ibn Sofwan yang memiliki keyakinan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Alasannya apa? Kalau Allah punya nama, punya sifat berarti kayak makhluk. Ini jelas salah misalnya berdina azani Allahu wa iyyakum. Kalau dikatakan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, lantas apa kita menyebut roh kita? Bukankah Allah itu termasuk nama? Dan gitu ya. Nah, ini keyakinannya yang nyeleneh. Orang ini misalnya berdina azani Allahu wa iyyakum, Jam Ibn Sofwan, ketika membaca Al-Quranul Karim surat Toha. Ya, membaca Al-Quranul Karim surat Toha. Baca Toha ma anzalna alaikal Qur'an dari tasqa, seterusnya dia baca ketemu dengan ayat yang kelima Ar-Rahmanu ala al-arsyid tawa kaget dia izani izina azani Allahu wa iyyakum. Ketika membaca berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Ar-Rahman beristiwa maha tinggi di atas arsy-Nya, dia merasa tidak mungkin izani izina azani Allahu wa iyyakum, kaget. Dan dia melontarkan ucapan yang menunjukkan kekufurannya yakni berdina azani Allah wa iyyakum. Dia mengatakan law wajadtu sabil ila akhihi minal mushaf la fa'altu. Kalau seandainya saya punya cara untuk menghapus ayat ini dari mushaf Al-Qur'an akan aku lakukan. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan pemahamannya selama ini yakni berdina azani Allah wa iyyakum. Dia mengatakan Allah enggak punya nama, enggak punya sifat. Tahu-tahu membaca dalam Al-Quran yang kering, sejak Allah mengatakan Ar-Rahmanu ala al-arsyid tawa. Ustaz ya, terlontar dari lisannya ucapan kufur. Nah, ketika dia melanjutkan bacaannya, ya, dia baca kisah antara Nabiullah Musa yakni Medina Azani Allah wa iyyakum yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang datang di apa namanya tanah yang suci lembah tua yakni Medina Azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjuk Nabiullah Musa alaihi salam sebagai rasulnya yang diutus kepada Firaun la'anahullah, ya, orang ini dari bidadari azani Allah wa iyyakum jam ibn Safwan, ya, betul-betul mengingkari dari bidadari azani Allah wa iyyakum mushaf yang tadinya ada di pangkuannya, dilempar dengan tangannya kemudian ditendang dengan kakinya, ya, dari bidadari azani Allah wa iyyakum, mengingkari hal itu semua. Nah, ini contoh. Contoh hamba yang tidak tahu diri, dari bidadari azani Allah wa iyyakum. Hamba yang tidak kenal terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Hamba yang tidak tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Hamba yang tidak tahu kesempurnaan Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita tarik satu faedah penting dari bidadari azani Allah wa iyyakum untuk diri kita masing-masing. Ternyata salah satu sebab jatuhnya orang ini dan Ibnu Sofwan dalam penyimpangan yang sangat nyata, misalnya begini azani Allah wa iyyakum, sampai berani, ya, dia punya ambisi kalau ada cara menghapus satu ayat dari Al-Qur'anul Karim, dia lakukan, misalnya begini azani Allah wa iyyakum, bahkan melempar dan menendang Al-Qur'an dikarenakan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan dia, misalnya begini azani Allah wa iyyakum, salah jalan dalam memahami nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sangat besar ini bidina azani Allah wa iyyakum. Faedah dan manfaat seseorang ketika mengetahui nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemahaman yang benar. Dan sangat fatal akibatnya ini bidina azani Allah wa iyyakum ketika seorang hamba tidak mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memahami nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemahaman yang salah. Nasallallahu assalamah wal afiyah di dunia wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun keterangan untuk apa namanya ucapan penulis rahimahullahu ta'ala, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضل بارك الله فيك.